wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi wa qawluhu wa man asdaqu minallahi haditha, dan siapakah yang lebih jujur perkataannya daripada Allah. Ini surah An-Nisa ayat ke 87. Wa man asdaqu minallahi qila, dan siapakah yang lebih jujur perkataannya daripada Allah. Surah An-Nisa ayat 122. Idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Enggak usah pakai ini deh. Yaitu tatkala Allah Ta'ala berfirman, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam. Pakai mik masjid enggak bisa? Hah? Mending mik masjid aja, mik dalam. Ah. Sudah. Berikutnya, idh qala Allahu ya Isa, tatkala Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam. Ini syahidnya adalah qala Allah. Kalau yang tadi wa man asdaqu minallahi haditha, syahidnya mana? Haditha. Wa man asdaqu minallahi qila, syahidnya mana? Qila. Qala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kemudian wa tammat kalimatu rabbika, dan telah sempurna kalimat Rabbmu, ya sidqan wa adla, yang jujur dan adil. Mana syahidnya di sini? Kalimat. Wa kallama Allah Musa taklima, ini jelas sekali syahidnya. Kallama dipertegas lagi dengan maf'ul mutlaknya takliman, Allah berbicara kepada Musa. Minhum man kallama Allah, di antara mereka ada yang Allah Ta'ala bicara kepada mereka. Yaitu syahidnya mana? Kallama Allah. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh, dan tatkala Musa datang limiqatina pada waktu yang telah ditentukan dan Rabbnya berbicara kepadanya. Mana syahidnya? Wa kallamahu rabbuhu. Wa nadainahu min janibit turi al-aymani wa qarrabnahu najiyya. Ya Allah Ta'ala berfirman surah Maryam ayat 52, wa nadainahu, dan kami menyerunya, min janibit tur, dari sisi bukit Tur, al-ayman, sebelah kanan, wa qarrabnahu, maka kami mendekatkannya, najiyya, sewaktu ia bermunajat. Mana syahidnya? Wanadainahu, kami menyerunya. Ini kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa idh nada rabbuka Musa ani'til qawmat zalimin, surah Asy-Syu'ara ayat 10. Dan tatkala Rabbnya menyeru kepada Musa, mana syahidnya? Nada, yaitu Rabbmu, yaitu Allah menyeru kepada Musa, ani'til qawm, agar ia mendatangi kaum yang zalim untuk didakwahi. Wa nadahuma rabbuhuma alam ta'alam anhakuma antilkahuma antilkuma syajarah, wa nada rabbuhuma, dan Rabb keduanya menyeru kepada keduanya, yaitu Allah menyeru kepada Adam dan Hawa, alam anhakuma, bukankah aku telah larang kepada kalian berdua, antil kasyajarah, dari memakan pohon ini. Wa qauluh wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumur mursalin, dan pada hari, dan ingatlah pada hari yunadihim, ketika Allah menyeru mereka, fayaqulu, maka dia berfirman, mada ajabtum, apa yang telah kalian jawab al-mursalin terhadap seruan para rasul. Mana syahidnya? Yunadihim dan juga fayaqulu, yaitu Allah diisbatkan, ditetapkan, yaitu sifat apa, menyeru, memanggil, ya, berfirman, naam, sifat qaul. Tafadhal, dibaca penjelasan dari Syekh Muhammad Khalil Haras ini. Naam, tafadhal, ya, Pak Adri. Niza'an, Pak Adri. Niza'an kabira. Faminhum man ja'ala kalamahu subhanahu makhluqan muntasilan minhu. Waqala inna ma'na mutakallimin. Qalu lil kalami wahum al-mustanzilat. Waminhum man ja'alahu laziman lidzati. Wanafa. Harfa maf'ul. Innahu ma'nan wahidun. Ma'nan itu khabar. Khabar inna. Nah, wahid itu tabi'nya, na'at. Fil azali. Wal asy'ariyatu. Nah, ya, tadaman hadhil ayatu isbata sifatil kalami azza wa jal. Maka ayat-ayat ini mencakup isbata, penetapan, ya, sifat kalam bagi Allah, sifatil kalam lillah. Sifat kalam bagi Allah azza wa jalla. Nah, waqad tanaza an-nasu haula hadhihi al-mas'alah niza'an kabiran. Ya, an-nas yaitu manusia, orang-orang, mereka tanaza, saling berselisih pendapat, hadhihi al-mas'alah, terkait masalah ini, niza'an kabiran, dengan perselisihan yang sengit. Fa minhum, maka di antara mereka, man yaj'ala kalamahu subhanahu makhluqan, ada yang menjadikan kalam Allah Subhanahu wa taala makhluk, naudzubillah. Ya, naudzubillah. Yang mereka enggak punya dalil terkait hal ini, ya. Selain syubhat-syubhat yang rapuh. Ya. Mereka cuma berdalil apa? Berdalilnya itu dengan, ya, surah yang ada di Al-Qur'an, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Perhatikan, inna ja'alnahu, kami menjadikannya, hunya itu apa? Al-Quran. Quranan Arabian, Al-Quran itu sebagai berbahasa Arab. La'alakum ta'qilun, apa yang antum jawab? Abu Aqilah, kalau dapat syubhat, Mu'tazilah. Antum belajar bahasa Arab. Kata mereka, inna ja'alna di ayat ini bimakna khalaqna. Kami telah menciptakan Al-Quran. Ya. Nah, kata mereka, ja'ala itu bisa bermakna khalaqa. Sebagaimana di ayat, ya, wa ja'ala dzulumati wan nura. Apa artinya itu? Wa ja'ala dzulumati wan nura. Allah lah yang telah menciptakan kegelapan dan cahaya. Maka kata Mu'tazilah, di ayat ini berarti waja'alnahu Qur'anan, berarti ja'ala ini bermakna khalaqa, sama seperti waja'ala dzulumati wan nur. Abu Aqilah, antum dilewat bab ini di Alfiyah. Ya. Hah? Padri, terlebih khusus yang belajar dhanna wa qatuha, ja'ala masuk kerombongan dhanna wa qatuha. Abdi sama la ilaha illallah, betul kata para ulama ya, suatu kaum lebih gampang tersesat kalau mereka jahil dalam bahasa Arab. Ya, perhatikan ini ikhwan. Ja'ala itu dia betul bil makna khalaqa kalau dia memuta'adikan ke satu maf'ul. Berarti bukan bagian dari akhwat dhanna. Tapi kalau dia muta'adi kedua maf'ul seperti di ayat ini ya, yang domir pertama inna ja'alnahu, bunyi ini pertama maf'ul awal. Qur'anan maf'ul tsani. Berarti ini maknanya soyyaro. Berarti af'alut tasyir. Ya, maka maknanya inna ja'alnahu ay inna soyyarnahu atau bayyannahu atau wasofnahu. Yang semisal sesungguhnya kami telah menjadikannya, merubahnya Al-Qur'an ini Arabian dalam bentuk bahasa Arab ke dalam bentuk Arabi. Paham sini? Ya. Ini syubhat cek-cek dari Mu'tazilah. Yang sama talib belajar Alfiyah bisa. Belajar Mutamimah deh, bisa. Ya, bisa dipahami sini. Ya, dicatat. Itu. Ja'ala kalau muta'addi kepada satu maf'ul, bisa maknanya khalaqa. Walaupun penuh makna yang lain. Ya. Bisa makna khalaqa, syahidnya apa? Wa ja'alat dhulumati wan nur. Dhulumat maf'ul. Wa waw atifah an-nura ma'tuf. Bukan maf'ul tsani, tapi ma'tuf. Qala munfasilan minhu, yang terpisah. Terpisah darinya, dari Allah. Ya, ini kalangan Mu'tazilah juga lagi. Kenapa? Katanya karena Quran ini, ya kalau Quran ini makhluk, mesti dia apa namanya? Fala budda yakuna munfasilan an dzatihi subhana. Begitu kata mereka. Karena Al-Qur'an kan makhluk, mereka sudah punya rumus, Al-Qur'an itu makhluk. Berarti mesti terpisah. Ini batil apa hak Abdul Samad? Kata ini, antum baca baca. Ya, faminhum man ja'ala kalamu subhana makhlukan. Di antara mereka ada yang menjadikan kalam Allah itu makhluk. Mu'tazilah. Munfasilan minhu. Munfasilan. Fahimta makna munfasilan. Terpisah minhu ay minallah. Kenapa? Karena punya tadi undang-undang dasar. Karena Quran makhluk otomatis mesti terpisah dari zat Allah. Ya. Ini pemahamannya ini hak apa batil? Masya Allah. Pahamin? Hah? Batil paham ragu-ragu juga. Hah? Batil. Batilnya kenapa pahamin? Karena Al-Quran bukan makhluk. Berarti Al-Quran kalamullah. Berarti kalau kalamullah sifat fi'liyah atau sifat zatiyah? Kembali lagi. Paham sini? Ya, paham nggak? Kalau kalamullah itu bi'tibar akhar, nggak bisifatul fi'liyah. Bi'tibar akhar, sifat zatiyah. Jadi ghairu munfasil minallah, paham sini? Tidak terpisah dari Allah. Baik. Nah kata kalangan Mu'tazilah karena Allah tidak menempati sesuatu dari makhluknya. Baik, ya. Waqala, dan ia berkata, kaum ini yang menjadikan kalamullah makhluk, inna ma'na mutakallim, makna mutakallim, kata mereka, ya. Nih, kan waqallamallahu Musa taklima, perhatikan, waqallama, kallama yukallimu. Ya, apa isim fa'ilnya? Fa'ala yufa'ilu. Takallama ya takallamu. Mutakalliman. Mutakallim. Apa arti orang mutakallim yang berbicara? Nah, ahlu sunnah menyatakan Allah yang berbicara. Kata mereka, makna mutakallim itu adalah khaliqul kalam. Ini lagi-lagi apa namanya? Mu'tazil. Wahum mu'tazila. Ya. Nah, ini benar enggak Pak Adri? Pernyataan ini, makna mutakallim khaliqul kalam itu belajar bahasa Arab. Benar enggak? Hah? Nah, Abu Akilah. Fotonya di mana, Abu Akilah? Antum jangan kayak warung doyong dong, ya. Gampang di itu, nah. Kokoh dong, ya, yang kokoh, ya, yang kokoh, ya. Ini ya, yakin, ada sahih, ada batil, yang tetap mau boleh ngarang bebas ini. Mutakallim, oh, maksudnya muter-muter gitu. Gampang aja. Udah. Makna mutakallim itu katanya adalah maknanya, ya, apa namanya, khaliqul kalam. Inilah tuh urf. Tidak dikenal dalam bahasa Arab. La hakikata lahu. Enggak ada hakikatnya. Wala majas, tidak ada hakikatnya, tidak pula majas. Kita aja yang mati lampu apa semua, ya? Gua banyak yang izin nih, Wahyu, Pak RT, Hafid. Kita aja ya Pak Amin. Nah, alhamdulillah. Ya, yang kalangan ini adalah Mu'tazila, Jahmiyah juga demikian. Ya, ini perkataan itu telah dibantah ya oleh para ulama. Ya, di antara kitab Naqdud Darimi 'ala Bishr al-Marisi. Taimiyah juga membantah ini di kitab Minhajus Sunnah. Ya, dan Ibnu Qayyim di Sa'iq al-Mursalah. Wa minhum man ja'alahu laziman. Dan di antara mereka ada yang menjadikan Al-Qur'an ini laziman. Laziman dia menempati li dzatihi. Berdiri sendiri menempati zat Allah. Azalan. Azalan maknanya apa? La bidayata lahu, yang tidak ada awal. Abadan. Abadan apa maknanya? La nihayata lahu, yang tidak ada akhirnya. Azali dahulu. Odim. Abadan. Wa abadan. Terus kata mereka ini, la yata'allaqu bimasyiatihi, yang tidak terkait dengan kehendaknya, kehendak Allah. Wa qudratihi, dan tidak terkait dengan kekuasaannya. Wah, ini udah mulai nih kan. Nah, ya, yang mereka mengatakan sifat kalam ini la ya'alaq bimasyiati wa qudratihi itu seperti sifat hayat, sifat ilmu, dan yang lainnya dari sifat-sifat zatiyah, ya, maka mereka tidak memasukkan sifat apa kalam ini ke dalam bagian sifat fi'liyah. Mereka memasukkannya hanya ke dalam bagian sifat zatiyah. Perhatikan, ya. Nah, kalam mereka ini batil, ya. Wanafa'anhu, ya. Wanafa'anhu al-harfa wa saut, dan mereka menafikan dari Allah, dari kalam tersebut al-harf, huruf, wa saut, dan suara. Huruf dan suara. Ini siapa ini? Asy'ariyah, Maturidiyah, Qullabiyah. Ya. Baik. Jadi kata mereka kalam Allah itu azali. Paham entuh? Azali. Jadi enggak ada lagi. Tatkala Allah berfirman kepada iblis, ya iblis mamanaka antasjud, itu kalam Allah azali. Allah Ta'ala berfirman kepada Musa, ya Musa innani anallah, la ilaha illa ana, fa'buduni wa aqimish shalata li dzikri. Itu kalam azali. Itu kalam nafsi aja yang cuma bisa dirasakan oleh Musa, seolah-olah seperti rekaman. Nah, maka bahasa dengan ayat walamma ja'a Musa limiqatina wala wa kallama rabbuh. Dan tatkala Musa datang di tempat yang telah ditentukan, maka Rabb-nya berfirman kepadanya. Maka ayat ini wadih. Wadih jelas bahwa kalam Allah Subhanahu wa taala itu terjadi pada waktu tertentu, yaitu tatkala datangnya Musa alaihissalam. Ya, maka salah kalam itu adalah sifat fi'liyah yang terkait dengan qudrah dan masyiah, tapi juga dia sifat zatiyah. Kalau Asy'ariyah Maturidiyah hanya mengatakan kalam sifat zatiyah, la yata'allaq bi qudrah wala masyiah. Tapi tidak. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kalau Allah terkait sifat fi'liyah. Yaitu sifat fi'liyah juga terkait dengan sifat masyiah dan qudrah. Kehendak Allah. Wanafa anhu al-harf was-saut. Mereka menafikan dari kalam tersebut huruf dan suara. Ya, itu mereka hanya menetapkan kalam Allah itu nafsi, tidak terdengar. Ya. Nah, ini yang pertama kali memperkenalkan, ya, rumus ini adalah di rumus ini awalnya dia gunakan untuk membantah Mu'tazilah. Tatkala Mu'tazilah menafikan seluruh sifat kalam dari Allah Subhanahu wa taala, dianggap kalam adalah makhluk, maka Ibnu Kulab menetapkan. Tapi Ibnu Kulab ini yang kemudian diidolai oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga oleh Abdul Mansur Al-Maturidi. Maka Ibnu Kulab Abdullah bin Said bin Kulab, ya, dialah yang pertama kali memperkenalkan, ya, pemahaman ini. Nah, apa dalilnya? Dalilnya apa? Dalilnya begini. Nah, kata Ibnu Kulab, tatkala kita hendak menghasilkan suara, suara apapun, ucapan kita atau yang lainnya, itu pasti membutuhkan apa? Alat. Membutuhkan perangkat. Begitu kan? Nah, kalau kalam Allah ada suara, nanti kalau suara didengar berarti bisa ditulis. Berarti kalau bisa tulis dalam bentuk huruf bisa, nanti kan? Baik. Nah, kalau dalam bentuk suara, nanti membutuhkan alat. Ya? Nanti membutuhkan alat seperti lisan, mulut, dan yang lainnya yang dibutuhkan manusia. Dan Allah tidak seperti itu. Allah tidak seperti itu. Allah tidak ada lisan, tidak ada mulut, tidak ini. Malaysia kami sisi. Berarti kalamu nafsi. Udah, itu aja dakwahnya. Halas. Ya. Hah? Kenapa? Tapi pikirannya itu, dibayangin itu udah tasbih. Ya, bahwasanya ini pun juga sudah tasbih dia. Ya, menyamakan. Dia pikir kalau Allah mengeluarkan suara itu butuh alat seperti kita gitu. La ilaha illallah. Ya. Lagi pula ya, yang namanya suara di pembicaraan itu enggak mesti dengan apa namanya? Dengan mulut yang seperti disangkakan oleh Ibnu Kulab, katanya kalau Allah berbicara dengan mulut yang terdengar dengan suara, Allah berbicara tapi kalam nafsi. Kalam nafsi. Yaitu nafsi kalam yang ada di jiwa dari apa kalau bahasa dulu telepati. Jadi Musa terdengar di hatinya. Langsung masuk ke kalbunya Musa, enggak terdengar. Kenapa? Kalau Allah berbicara dengan suara, otomatis butuh alat untuk mengeluarkan suara tersebut berupa mulut dan yang lainnya. Dan ini seperti manusia, Allah disucikan dari keserupaan dengan manusia katanya. Dia lupa bahwasanya yang namanya bicara itu enggak mesti dengan mulut. Ya, di akhirat nanti apa yang bicara? Tangan bicara. Apalagi? Nah. Nah. Kulit juga. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah. Gitu kan di Al-Qur'an kan? Nah. Bahkan ya nanti di akhir zaman tatkala Yahudi berperang dengan kaum muslimin, Yahudi mengumpat di batu. Apa kata batu? Qalat Hajar. Ya muslim, hada a'da Allah. Ya muslim, abdallah. Wahai muslim, hamba Allah, ini ada a'da Allah. Ada musuh-musuh Allah. Apa kata batu? Siapa ini? Batu. Yahudi ngumpet di pohon ini, ngadu semuanya. Bicara. Ya, kecuali satu pohon. Pohon? Gorgot. Bisa dipahami sini ya. Baik, kita pun telah melewati tatkala ayat yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya kan? Telah bertasbih segala yang ada di langit dan di bumi. Yang di langit di bumi apa semuanya? Ya, langitnya sendiri, lapisan langit, lautan, semuanya bertasbih. Pendapat yang paling kuat dari para ulama, tasbih mereka dengan apa? Dengan lisan. Yang kita tidak ketahui. Nah, ya. Wa qala innahu ma'nan wahidun. Dan mereka berkata kalamullah itu sungguhnya cuma satu makna. Satu makna aja. Jadi kata mereka ya bahwasanya kalamullah itu la yatajazza wa la yata'abba. Begitu. Tidak terbagi-bagi. La yatajazza, tidak terbagi menjadi juz-juz. Ya. Wala yata'abbad. Atau wala yata'ba'at. Ya, wala yata'ba'at. Tidak terba'at. Tidak la yata'ab la yata'ba'at. Tidak ada ba'at, tidak ada bagian-bagian, tidak terbagi-bagi. Kata mereka. Jadi kalau Allah itu maknanya satu. Masya Allah. Ini pemahaman siapa ini? Ya, Asy'ariyah, Qulabiyah. Ya, batil apa hak di sini? Batil dari sisi apa? Siapa tadi yang bilang batil? Menyakul batil. Menyakul biannahu batil. Falyubayyin. Kenapa batilnya kenapa? Kata mereka kalamullah itu cuma maknanya satu. Jadi adapun firman Allah di surah ini, surah ini, surah ini kepada Musa, kepada Iblis, kepada Isa, kepada Adam, kepada bla bla bla, kepada malaikat, nanti kepada kaum mukminin di hari kiamat, kepada siapa? Ini semua satu. Batil, naam batil. Dari sisi apa batilnya? Dari berbagai sisi. Bahwasanya ya kalau pendapat mereka ini semua kalamullah itu firman Allah kepada Musa, pada Iblis, pada Isa, pada Adam, kepada Jibril, kepada Rasulullah di hadis qudsi, kepada ini, kepada itu, ini maknanya satu, maka melazimkan firman Allah Ta'ala, misalkan, la taqrabu zina, innamal qamru wal maisiru wal azlamu, misalkan, rijsun. Itu maknanya sama dengan ayat misalkan, wa aqimus shalah, kutiba alaikumus siyam. Nah, kemudian apa lagi? Walillahi ala nasi hijjul bayin manistatwa ilaihi sabil. Maknanya satu. La taqrabu shalah, maknanya satu. La taqrabu zina, maknanya satu dengan in firman Allah yang lain. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kelazimannya begitu, ini batil. Ya, batil. Dan juga melazimkan apa? Melazimkan kalau semua firman Allah itu maknanya satu, melazimkan bahwasanya tatkala Musa mendengar firman Allah di sebelah kanan Bukit Tur, berarti Musa mendengar kalam Rabb-nya semuanya. Semuanya, iya enggak? Padahal Allah cuma berfirman sebagian aja. Ya. Idhab ila Fir'aun. Innahu tagha, begitu mungkin, atau maknanya innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus sholata li dzikri. Seolah maknanya satu, seolah Musa mengetahui seluruh firman Allah yang lainnya, firman Allah kepada ya Jibril, kepada ini dan itu, la ilaha illallah. Ini kalau diyakini seperti ini i'tiqad yang kufur. Kenapa? Kelazimannya bahwasanya Musa mengetahui yang gaib, yang itu hanya pada Allah. Padahal Allah Ta'ala berfirman, wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa'. Baik. Dan Musa sendiri berkata, sebagaimana Allah kutip di Al-Quran, apa kata Musa? Bukan kata Musa. Siapa? Isa. Apa kata Isa? Tatkala ditanya oleh Allah, wahai Isa, apakah engkau menyeru orang-orang untuk menyembahmu? Untuk menyembah ibumu? Apa kata Isa? Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika. Engkau mengetahui apa yang ada pada diri, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Nah. Wa hum al-kullabiyyah wal asy'ariyah. Mereka adalah kalangan kullabiyyah dan asy'ariyah. Bisa dipahami sini? Batil di sini. Ya. Bisa dipahami? Abdul Samad? Batilnya? Nah. Tafadhal berikutnya. Abu Aqilah. Anna lahu ada fi-nya antum. Ibtida'an. Antum ada fi-nya. Walakin za'ama anna lahu fi dhatihi wa anna Allah lam yakun mutakalliman fil kasbi. Wa hum al-qawmiyyah. Wa yakunu bina al-qawmu law istaqarna fi munaqashati hadhihi bayyinun nah iqala rahmatullah alaih wa minhum diantara mereka yang berselisih terkait sifat kalam manzama ialah mereka yang menduga menyangka annahu hurufun bahwasanya kalam Allah itu terdiri dari berbagai huruf. Wa aswatun. Dan terdiri dari berbagai suara. Qadimatun. Tapi itu qadimah. Ya, qadimah. Naam. Qadimatun lazimatun lidzat, yang qadimah, yang qadimah yang lampau azali maksudnya, yang laziman, yang dia tegak dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini kelompok yang ketiga ini, ya, kelompok yang ketiga, yang pertama Mu'tazilah, yang kedua Asy'ariyah. Perkataannya aswat ini perlu diteliti kembali juga ya. Ya, aswat. Mungkin nanti akan dijelaskan ya. Syekh Ibnu ya, Ibnu Abil Iz Al-Hanafi berbicara tentang ini, syarat tahawiyah terkait hal ini. Ya, masalah ini butuh lagi perincian lagi kembali ya. Nah, waqala innaha muqtarinatun bil azal, dan ia, mereka berkata innaha, bahwasanya sifat kalam ini muqtarinatun, ya ini muqtarinah. Apa makna muqtarinah? Itu disertai atau bertandingan dengan bil azal, ya, pada masalah azali. Perkataan ini perkataan juga ya, yang batil. Nah, yang mereka berkata muqtarinatun fil azal, muqtarinatun. Makna iktiram sendiri bahwa Allah tatkala berbicara dengan huruf, berarti di sini ya, Allah berbicara pula mengumpulkan antara unsur-unsur tersebut. Baik, bahwa subhanahu wa ta'ala la yatakallamu bima biha syai'an ba'da syai'in wa hum ba'dul gulat. Nah, inilah kaum ekstrim. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara dengan sifat tersebut sedikit pun ba'da syai'in. Ya, mereka inilah kaum gulat. Ya. Ini enggak ada wujudnya. Oleh karena itu dibantah oleh Ibn Qayyim ya, tentang kebatilan pendapat ini. Karena karena ucapan ini enggak mungkin. Ya. Wa minhum, di antara mereka man ja'ala hadisan qa'iman bi dzatihi ta'ala. Di antara mereka ada yang menjadikan kala sifat kalam tersebut hadisan, hadis terjadi. Qa'iman, yang menetapi bi dzatihi, zat Allah ta'ala. Muta'alliqan bi masyiatihi, yang terkait dengan kehendaknya. Wa qudratihi, kekuasaannya. Lakin za'ama anna lahu ibtida'an bi dzatihi. Akan tetapi mereka menyangka bahwa ya, ibtida'an permulaannya itu bagi Allah ibtida'an, laisa adali. Berarti adalahu ibtida'an, bahwa sifat kalam tersebut memiliki ibtida' permulaan bidatihi, pada zatnya. Wa anna allaha lam yakun mutakalliman fil azal, Dan Allah tidak mutakallim, tidak berbicara pada waktu azali dulu. Ini juga kalam yang batil. Ini kalam siapa? Wahum al-karamiyah. Mereka itu adalah ya karamiyah, golongan karamiyah. Karamiyah. Nah. Jadi maknanya apa nih? Kata mereka lahu ibtidaan, bahwa anna lahu ibtidaan, bahwa kalau Allah memiliki ibtida, jadi artinya laisa azali, bahwasanya anallaha, bahwa Allah berbicara setelah sebelumnya Allah tidak berbicara. Wa yatulu bina al-qawlu law istaghalna bi munashaqati hadhihi al-aqwali wa ifsadiha ala anna fasadaha bayyinun li kulli fahmin salimin wa nadharin mustaqimin. Ya, wa yatulu bina al-qawl, dan pendapat-pendapat ini telah yatulu bina, telah panjang menyibukkan kita, istaghalna bi munashaqati hadhihi al-aqwal, untuk mendiskusikan pendapat-pendapat ini, wa ifsadina, ya, dan kerusakannya, wa ifsadina yatulu bina al-qawl. Jadi ya, pendapat ini telah dibeliau beberkan panjang lebar, ya, la istaghalna bi munashaqati hadhihi al-aqwal wa ifsadina. Seandainya ya beliau mau menyibukkan lagi untuk berdialog, bermunakasyah tentang pendapat-pendapat ini dan kerusakannya. Wa ala anna fasadaha, bahwa kerusakan dari pendapat ini bayyinun, sangat jelas, likulli difahmin, bagi setiap orang yang memiliki pemahaman, ya, fahmin salimin, pemahaman yang lurus, wa nadharin mustaqimin, dan nadhar, ya, daya pandang yang mustaqim. Wa khulasatu madhhabi ahli sunnati wal jamaah. Naam, tafadhal fa amin. Coba baca. Wala satu madhhabi ahli sunnati wal jamaah fi hadhihi mas'alati. Anna Allah ta'ala lam yazal. Lam yazal takalliman idza sa'a. Wa annal kalama sifatul lahu qa'imatun bi zatihi yatakallamu biha bi masyiatihi wa qadarihi wa qudratihi wa huwa lam yazal wa la yazalu mutakalliman iza sa'a wa ma takallama Allahu bihi fa huwa qa'imun bihi laisa makhlukan munfasilan anhu kama taqulu al-mu'tazilatu wala Laziman bizarri lazumu la luzuma al hayati laha kama taqulu al asha'iratu bal huwa tabi'un li masyiatihi. Nah, cukup. Barakallahu fi. Iya. khulasah atau madhab Ahlussunnah. Terus madhabnya Ahlussunnah gimana? Ini khulasah. Ya, ringkasan madhab Ahlussunnah wal Jamaah terkait sifat kalam. Fi hadhihi masalah, dalam masalah ini, Allah Ta'ala lam yazal, bahwa Allah Ta'ala lam yazal senantiasa mutakalliman, senantiasa berbicara. Idza syaa, jika Allah kehendaki. Wa anna al-kalama sifatun lahu qa'imatun bi dzatihi. Sedangkan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah sifat bagi Allah yang qa'imatun, yang menempati dzatihi, bi dzatihi, zatnya. Yatakallamu bima biha bimasyiati. Yang Allah berbicara dengan sifat kalam tersebut dengan bimasyiah, dengan kehendaknya, wa qudratihi, dan dengan kemahakuasaannya. Fahuwa lam yazal wa la yazalu mutakalliman idza syaa. Dan Allah senantiasa, wa la yazalu, dan terus mutakalliman, berbicara, idza syaa, jika dia berkehendak. Wa ma yatakallamu Allahu bihi fahuwa, wa ma takallamu Allahu bihi fahuwa qa'imun laisa makhluqan munfasilan anhu. Ya. Maka apa yang Allah Ta'ala bicarakan atau firmankan, maka itu adalah qa'imun bih. Itu adalah sifat yang menetapi zat Allah. Laisa makhluqan, yang bukan makhluk, munfasilan anhu, yang terpisah darinya. Kama taqulul mu'tazilatu, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum mu'tazilah. Wala laziman lidatihi luzumal hayati laha, dan tidak ya laziman lidatihi, tidak lazim menempati zatnya, luzumal hayati, seperti kelaziman sifat hayat, sifat hidup bagi Allah Ta'ala. Kama taqulul asyairah, sebagaimana yang kita katakan oleh asyairah. Bal huwa tabi'un li masyiatihi wa qudratihi, bahkan sifat tersebut ya mengikuti kudrah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami sini dengan perbedaannya asyairah ya dengan Ahlussunnah wal Jamaah, perbedaan yang mendasar dulu. Terus Abdul Samad dibaca. Ila wa yunadi ibadahu wala tushbihu makhlukina. Wahurufahum kama anna ilma Allah, ilma Allahi al-qa'ima laysa misla. Nah. Ya Allah Subhanahu wa taala nada Musa bisaut. Ya Allah tatkala menyeru Musa itu dengan suara. Wa nada Adam wa Hawwa bisaut. Allah menyeru Musa dan Adam dan Hawa juga dengan suara. Allah menyeru hamba-hambanya pada hari kiamat dengan suara. Yatakallamu bil wahyi bisautin. Allah berfirman di wahyunya itu dengan suara. Walakin al-hurufa wal aswata, akan tetapi suara-suara dan huruf-huruf dan suara allati takallamu Allah biha, yang Allah berbicara dengannya, itu adalah sifatun lahu ghairu makhluq. Ghairu makhluq. Ya, itu adalah sifat. Ya. Bagi Allah yang bukan makhluq, bukan makhluk. Wala tushbihu aswatal makhlukin, dan si suara dan huruf-huruf Allah dari kalam Allah itu tidak menyerupai suara-suara para makhluk. Wa hurufahum, dan huruf-hurufnya tidak menyerupai huruf-huruf makhluk, huruf-huruf mereka. Kama anna ilmallahi al-qa'imu bidatihi, sebagaimana bahwa ilmu Allah itu menetapi zatnya, laisa misla misl ilmi ibadihi, tidak seperti ilmu yang ada pada hambanya. Ya kan? Ilmu yang ada pada Allah sama enggak dengan ilmu yang ada pada hamba? Beda. Fa inna Allaha la yumatsilul makhluqin, maka Allah tidak menyerupai makhluk, ya fi syai'in min sifati, dari sesuatu apapun, ya pada sesuatu apapun dari sifat-sifatnya. Enggak ada. Nah, Padri, lanjut. Ulayani asdaqu asmalu khabar anna wa atbatu wa ilmu ghairihi. Baik, cukup. Nah, adapun dua ayat yang pertama, ya, di sini dan keduanya itu dari surah An-Nisa, tanfiyani, keduanya menafikan ayyakuna ahadun asdaqa hadisan. Yaitu menafikan keduanya ini, ada di antara salah seorang siapapun itu ternyata asdaqa hadisan, paling jujur pembicaraannya. Wa qawlan, dan ucapannya. Minallah, daripada Allah Azza wa Jalla. Bal huwa subhanah, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah asdaqu min kulli ahadin, yang paling jujur dari setiap orang. Fi kulli ma yukhbiru bih, dalam segala apa yang dikabar, apa yang ia kabarkan. Wa dzalika li anna ilmahu, yang demikian itu karena ilmu Allah itu al-haq bil haqa'iki al-mukhbari, itu apa namanya, berdasarkan hakikat-hakikat yang dikabarkan anha darinya, itu asmalu wa atbatu, itu ilmu Allah itu lebih asmal, lebih sempurna, wa atbatu, lebih teliti, ilmu Allah itu lebih menyeluruh. Nah, mana lagi berikutnya? Bahwa ya'lamuha, maka ini ya. Bahwa ya'lamuha ala ma hiya bihi min kulli wajhin, maka Allah mengetahuinya ala ma hiya bihi, berdasarkan hakikatnya, min kulli wajhin, dari segala sisi. Wa ilmu ghairihi laisa kadzalik, sedangkan ilmu selain Allah tidaklah demikian. Nah, yang tahu. Qala Allah ila Isa ila qulihi fa huwa dikayatun lamma Lima saya kunu. Yaumal kiam. Wa kalimatihi. Kalimatihi bisa amma nasabahu ilaihi alladziina allahuhu wa ammahu wa ummahu wa ummahu min al-nasara man min annahu huwa alladzi amarahum bi an yattaquhu wa ummahu ila ghairi min dunillahi wa hadha hadha sa'u min hari barakati Isa alaihi salam tasdil al-kadhib wal muftali ala ha'ulati dhalin al-anbiya. Nah, ya, adapun firman Allah wa id qala Allah ya Isa. Ya, tatkala Allah Taala berfirman kepada wahai Isa, fahuwa hikayatun lima sayakunu yaumal qiyamah, maka itu sebuah hikayat dari apa yang terjadi dan akan terjadi nanti pada hari kiamat. Itu dari pertanyaan Allah kepada Rasulnya dan kalimatnya itu Isa. Amma nasabahu ilaih, ya. Ya alladina allahu huwa ummahu minan nasara. Itu dari apa yang dinisbatkan kepada beliau oleh orang-orang yang telah menuhankannya dan menuhankan ibunya dari kalangan Nasara. Min annahu walladhi amarahum, bahwa merekalah, apakah merekalah yang telah memerintah, apakah annahum, apakah Isa yang telah memerintahkan mereka, ya, bi ayat takhiduhu untuk menjadikan dirinya Isa wa ummahu dan ibunya ilahaini, sebagai dua ilah, min dunillah selain Allah. Ada soal, pertanyaan ini li idhari baraati Isa. Pertanyaan ini adalah untuk menampakkan keberlepas dirian Isa alaihissalam terhadap hal tersebut. Dan juga wa tasjiril kadhibi, dan untuk mencatat kedustaan, wa buhtan dan kebohongan, ala ha'ula'id dhalina al-aqbiya, ya, atas orang-orang yang sesat, yang bodoh ini, aqbiya, yang bodoh. Nah, terus amin. Wa amma qawluhu wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Fal muradu sidqan fi akhbari akhbarihi wa adlan fi ahkamihi bi anna wa adlan fi ahkamihi fi Lianna kalamahu ta'ala imma akhbaru wa hiya kulluha riwayatin. Ha? Lianna kalamahu imma akhbarun. Lianna kalamahu ta'ala imma akhbarun wa hiya kulluha Fi goyati sidqi wa imma amaru nahyin. Ha? Wa imma amrun wa nahyun wa kulluha fi goyatin al-adli alladhi la yura fihi Alladhi la jawra fihi la batana libtinaiha alal hikmati wal rahmati wal muradu bil kalimati huna al kalimatu li annaha ila ma'rifatin fatu fatu makna Fatufidu makna al-jam'i. Fatufidu makna al-jam'i kama fi qawlina rahmatullahi wa ni'matullahi. Nah. Ya, wa amma qawluh wa tammat kalimatu rabbiha wa sidqan wa adla. Ya, fal muradu sidqan, yang dimaksud dengan sidq di sini apa? Fi akhbarih. Jujur, yaitu dalam kabar-kabarnya. Wa adlan, adlan dalam hal apa? Ahkamih. Wa tammat kalimatu rabbika sidlan, sidqan, ya telah sempurna kalimat Rabbmu sidqan, yang jujur dalam ucapannya. Adlan, adlan, adil dalam ahkamih, hukum-hukumnya. Lianna kalamahu ta'ala imma akhbarun. Karena yang namanya kalamullah itu bisa dalam bentuk akhbar, kabar-kabar. Wa hiya kulluha fi ghayati sidqi, yang kesemuanya itu pada puncak kejujuran. Wa imma amrun awwa nahyun, dan atau bisa jadi dalam bentuk perintah dan larangan. Wa kulluha fi ghayatil adli, yang semuanya itu dalam puncak keadilan. Alladzi la jawra fihi, yang tidak ada jaur, kezaliman di situ. Lintina'iha 'alal hikmati war rahmati. Karena itu bertentangan dengan sifat rahmat, ya, dan hikmahnya. Wal muradu bil kalimati, maka yang dimaksud dengan kalimah, kalimah di sini, wa tammat kalimatu rabbika huna al kalimatu, yaitu beberapa kalimat. Di annaha udifat ila ma'rifatin, karena hal itu disandarkan kepada ma'rifah. Faftufidul makna jam'i, maka hal ini memberikan faedah makna umum. Kama fi kaulina, sebagaimana dalam ucapan kita, rahmatullahi wa ni'matuhu, rahmat Allah, ya, dan nikmat-nikmatnya. Maksudnya apa? Rahmat-rahmat Allah. Ni'matuhu, ini kan mufrad nih. Rahmah, mufrad apa musanna apa jama'? Mufrad. Ni'mah, mufrad musanna apa jama'? Mufrad. Karena jam musanna ya ni'matan, jamaknya ni'am. Ya. Tapi ketika diidhofahkan pada Allah maknanya jamak. Wa ma qauluhu, dan adapun perkataan ya firman Allah taala yang dikutip Syekhul Islam, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara pada Musa, nah, tafadhal Ustaz. Kotan. Hijabin. Fahiyya taruddu ala asyairati alladina yaj'aluna maknan harfin alqa ilman an yukallimahu lam yakun hunaka khususiyatun min Musa fi dhalika wa inna wa inna Allaha nah. Kita cukup dulu ya. Mana? Mana? hunaka khususiyatan li Musa fi dalik wa in qalu inna Allah khalaqa kalaman fi syajarati aw fil hawa na'am wa nafi dalik terus enggak lazima syajaratu isim syajaratu isim nah cukup ya dari mana bacanya ya adapun firman Allah wa kallamallahu Musa taklima dan Musa berfirman kepada Allah Allah berfirman kepada Musa berbicara kepada Musa takliman ini dengan maf'ul mutlak untuk menguatkan. Ya. Wa ma ba'daha minal ayati dan yang setelahnya berdasarkan ayat-ayat allati tadullu ala yang menunjukkan bahwa Allah taala qad nada telah menyeru Musa wa kallamahu taklima dan telah berbicaranya kepadanya wa najahu dan telah membisikinya hakikatan secara hakiki min wara'i hijab dari balik hijab bila wasitatin tanpa ada perantara. Ya, bila wasitati malakin afwan tanpa ada perantara malak itu apa namanya yang dikuasai fa hiya taruddu 'ala al-asyairah maka ini membantah asyairah alladhi yaj'aluna al-kalama ma'nan qa'iman bi nafsi yang menjadikan sifat kalam itu sebagai sebuah makna yang berdiri atau menempati binafsi itu hanya pada nafsi pada jiwa bila harfin tanpa huruf wala sautin tanpa suara yuqalu lahum kaifa sami'a Musa hadzal kalama nafsiyah kalau dikatakan kepada mereka bagaimana Musa mendengar kalam nafsi ini in qalu jika mereka menjawab alqallahu fi qalbihi ilman daruriyan Allah telah memberikan kepada Musa di kalbunya ilmu daruri ilmu yang pasti bil ma'ani yaitu tentang makna-makna allati yuridu ayyukallimahu biha makna-makna yang Allah inginkan dengan apa yang Allah telah bicara berfirman kepada Musa tadi lam yakun hunaka khususiyatun li Musa fi dzalik kalau begitu enggak ada dong kekhususan bagi Musa tentang hal tersebut padahal Musa punya khususiyah apa khususiyah Musa kalimullah yaitu yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Musa punya kekhususian. Nah. Kalau begitu enggak ada perbedaan dong antara Musa dan yang lainnya. Kalau cuman Allah memberikan ilmu yang pasti daruri ya, semua nabi juga dapat, tapi kekhususan Musa kan gitu kan? Kalimullah. Ya. Fa in qalu, tapi jika mereka berkata, innallaha khalaqa kalaman fi syajarati aw fil hawa'i. Sesungguhnya Allah menciptakan kalam di pohon atau di udara. Wa nahwi dzalik dan yang semisalnya, maka ini lazima an takuna syajaratu, maka hal ini melazimkan bahwasanya pohon tersebut ialati qalat li Musa. Dialah yang berkata kepada Musa, inni ana rabbuka wadusyirik. Ya kan? Kan ada tuh firman Allah kepada Musa kan? Ya Musa, innani ana Allah. La ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Berarti pohon yang bicara. Ini syirik. Nah. Ya. Lanjut sedikit Abdul Samad wa kadzalika taruddu alaihim hadil ayatu fi ja'lihim al kalama la yahdusu syai'un usal kalami. Al-Aiman. Hudus al-Nidai. Wal-Nidau. Nah. Wa kadzalika demikian pula taruddu alaihim, yang membantah mereka ahadil ayat, ayat-ayat ini membantah mereka, fi ja'lihimul kalama, yaitu ketika mereka menjadikan kalam itu sebagai makna wahidan, sebagai makna yang satu, fil azal. Fil azal itu fil azali qadim. Jadi maknanya kalam itu satu. Fa hiya tufidu hudusal kalami, maka hal ini memberikan faedah terjadinya kalam. Inda maji'i Musa di Miqat, ketika datangnya Musa di Miqat di waktu yang telah ditentukan, Allah Ta'ala berfirman, wa nadaina min janibit turil aiman, kami telah menyerunya Musa tersebut dari sebelah bukit Tur yang sebelah kanan, fahada yadullu ala hudusi nida, maka ini menunjukkan kepada terjadinya seruan tadi, inda janibit turil aiman, di sisi Tur sebelah kanan, wa nida la yakunu illa sautan masmu'an, yang namanya nida seruan itu tidaklah terjadi melainkan itu dalam bentuk suara dan sesuatu yang didengar masmu. Nah ya Pak Adri tafadhal. Hawa itu wawunya tasbih Hawa. Nah, turjumanun. Ya, wa kadzalika. Demikian pula dengan firman Allah Ta'ala fi sya'ni Adam terkait tentang perihal Adam dan Hawa. Wa nadahuma rabbuhuma, dan Rabb mereka berdua ya telah menyeru keduanya. Ya, al-ayah fa inna hadan nida, maka seruan ini lam yakun illa ba'da luqo, tidaklah terjadi setelah terjadinya khati'ah, yaitu setelah terjadinya kesalahan. Seruan itu tidaklah terjadi kecuali setelah terjadinya kesalahan, ya enggak? Ya enggak? Ya kan firman Allah Ta'ala kepada Adam dan Hawa apa? Ya. Wa nada huma rabbuhuma alam anhaquma antilkas syajarah, bukankah aku telah larang kalian dari memakan buah ini? Gitu kan? Kapan ini terjadinya? Berarti setelah terjadinya kesalahan. Kesalahannya apa? Makan. Makan buah yang dilarang. Nah. Bahwa hadisun qat'an. Kalau begitu, kalamullah kepada Adam itu terjadi. Baru terjadi. Hadisun maksudnya baru terjadi qat'an. Ya. Baik, maksudnya apa? Afradal kalama wa ahadahu, yaitu Allah memisahkan kalam tadi. Ya. Menyendirikannya, tidak satu makna. Baik. Memang betul kalau Allah itu qadim, tetapi tatkala Allah berfirman setelah terjadi kesalahan Adam, Allah memisahkan kalam yang qadim tersebut. Kemudian menjadi hadis dengan terkait masyiah dan qudrah Allah. Wa kadzalika qauluhu, demikian pula dengan firman Allah, wa yauma yunadihim, dan tatkala kami menyeru mereka ila akhir, fa inna hadzal nida, maka sesungguhnya seruan wal qaul dan firman ini, ucapan ini, sayakunu yaumal qiyamah, itu terjadi pada hari kiamat. Ya enggak? Fil hadis, dalam sebuah hadis, ma min abdin, tidak ada seorang hamba pun illa sayukallimuhullah, illa sayukallimuhullah yawmal qiyamah. Tidaklah ya, melainkan Allah pasti akan berbicara padanya pada hari kiamat, laisa bainahu wa bainahu turjumanun, yang tidak ada penterjemah antara Allah dengan antara dia. Tuh, hari kiamat semua hamba. Ya kan? Dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Nah, gimana mau dikatakan itu apa namanya? Hanya azali. Ya, azali saja. Wail hadis. Ini hadis nanti terjadi pada hari kiamat. Nah, ya. Bisa dipahami? Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada lanjutannya ya. Ya, besok insyaallah kita teruskan terkait sifat kalam.